Thank you. Terima kasih buat Clara dan yang garis macet. Kasih ini buat Angga. Boy, dibukanya ntar aja ya. Dibukanya ntar aja. Terima kasih sekali lagi, I love you Clara. Oke. Okay. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Medan. Horas, Horas. Udah lama banget saya pengen di Medan. Terakhir ke Medan itu sekitar berapa setahun yang lalu udah ada? 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu terakhir saya ke Medan. Oh ya. Tapi kayaknya setelah malam ini saya ngeliat banyak banget penonton yang datang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banget buat semua sudah datang nonton Afgan. Gak bosen-bosen. Makasih banyak, I love you guys. Malam ini kita bakal bersenang-senang. Banyak banget kejutan yang bakal saya berikan buat anda semua malam hari ini. Terutama semua Afganis Medan yang ada di sini. Sekarang sudah siap buat kejutan pertama? Mau kejutannya? Oke. Saya minta suaranya dong. Okay, this is a special surprise for you guys. We just rehearsed this afternoon. So, saya minta tepuk tangan yang paling meriah buat Miss Raisa! Please welcome back to the stage. Hi. Oh.